Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bermajlis di rumah Allah ini dalam rangka untuk sedikit mengkaji satu tema yang cukup hangat perbincangannya di kalangan kaum muslimin pada khususnya dan umat manusia pada umumnya di Indonesia secara khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya, tema tentang masalah ISIS yang dulunya menamakan diri dengan ISIL kemudian berubah lagi sekarang dengan nama Daulah Islamiyah atau IS. Kalau dulu rencana awal menguasai Irak dan Syria, kalau sekarang sudah berani mengepakkan sayap ingin menguasai dunia. Jadi bukan lagi ISIS tapi IS. Nah, Islamic State. Bukan semata-mata Irak lagi, bukan semata-mata Syria lagi, tapi sudah ingin menguasai seluruh dunia dengan apa yang ada pada mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai umat Islam ketika dihadapkan pada sebuah fenomena, entah itu sebuah pergerakan atau sebuah statement pernyataan atau sebuah tindakan atau sebuah keyakinan atau apapun bentuknya, kita sebagai umat Islam diajari untuk senantiasa menilainya dengan kacamata Islam, menilainya dengan bimbingan syariat, bukan dengan apa yang ada di tengah-tengah kita, bukan dengan perasaan kita, bukan dengan semata-mata akal pikiran kita, bukan dengan semata-mata tampilan lahirnya. Ini satu prinsip mulia yang harus kita tanamkan baik-baik. Agama Islam dan semua kaum muslimin memiliki kitab suci Al-Quran. Al-Quranul Karim dijabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, dikenal dengan sebutan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran, Al-Hadith dijelaskan, dijabarkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ulama-ulama setelahnya, semacam Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan para ulama-ulama yang lain sampai sekarang ini. Ini merupakan bimbingan kita. Ini merupakan pijakan kita. Ini merupakan manhaj metode kita dalam beragama. Apapun, siapapun, harus dinilai dengan Al-Quran, dengan Al-Hadith, dengan bimbingan para ulama-ulama kita dulu sampai sekarang. Ketika kaum muslimin rahimakumullah muncul yang namanya gerakan ISIS, munculnya di luar negeri, gaungnya sampai Babakan, maka kita menilai gerakan tadi bukan dari casing, bukan dari tampilan zahir, tetapi kita menilainya dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah, dan keterangan para ulama-ulama kita. Apa tindakan-tindakan ISIS? Apa yang mereka perbuat? Apa yang mereka lakukan selama ini? Bagaimana akidah mereka? Bagaimana pemahaman-pemahaman mereka? Itu yang paling penting. Jangan mengatakan apa pakaiannya. Karena pakaian semua orang akan memakainya. Jangan memandang bagaimana kacamatanya. Ada orang pakai kacamata, ada juga yang tidak. Tapi tanyakan apa perbuatannya. Yang real, apa pemahamannya, apa akidahnya. Lalu kita cocokkan dengan bimbingan Islam, bimbingan kitab suci Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW, dan dengan keterangan-keterangan para ulama kita. Kaum muslimin rahimakumullah, perkara yang sudah umum disaksikan, dilihat, dibaca oleh kaum muslimin dunia, gerakan Daulah Islamiyah ini ternyata gerakan-gerakan yang menampilkan tindakan-tindakan sadis, melakukan tindakan pembantaian-pembantaian. Sasaran utamanya adalah ternyata kaum muslimin. Itu yang paling banyak, sipil. Mereka juga mentarget sebagian kelompok minoritas dari kalangan orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Pembantaian demi pembantaian mereka lakukan, kekejaman demi kekejaman mereka lakukan, dengan sebuah tindakan-tindakan yang betul-betul tidak ada sedikitpun rasa kemanusiaan, dengan begitu kejam, dengan begitu sadis. Itu yang dimunculkan, yang diperagakan oleh mereka. Sesuatu yang tidak perlu bukti, semua orang sudah bisa menyaksikannya dengan berbagai macam media-media yang ada. Ini saja sudah membuat kebanyakan kaum muslimin sudah ketar-ketir. Kok kejam banget orangnya itu. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu difahami, ada sesuatu yang melatar belakangi mereka berbuat demikian, sehingga mereka bisa setega itu, sekejam itu, sesadis itu. Sesuatu yang itu merupakan paham inti mereka, akidah inti mereka, sehingga mereka melakukan tindakan kejam itu karena akidah. Merasa ini adalah ibadah, merasa ini adalah amal soleh, merasa itu adalah ketaatan kepada Allah, merasa itu sebagai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Para ulama kita di zaman sekarang ini mengkaji, meneliti pemahaman dan akidah yang dimunculkan oleh Islamic State atau Daulah Islamiyah ini. Ternyata kaum muslimin rahimakumullah, mereka ini memiliki satu pemahaman yang amat-amat sangat mengkhawatirkan, yang sangat mengerikan dampaknya. Mereka punya akidah disebut dalam istilah mereka dengan pemahaman takfir, mengkafirkan orang. Yang kali pertama mereka tuju ialah takfirul hukam. Mereka meyakini kafirnya para penguasa-penguasa yang ada. Kalau penguasa negara kafir jelas sudah kafir dari sononya. Yang mereka tuju adalah mereka mengkafirkan semua penguasa-penguasa wilayah-wilayah dan negara-negara kaum muslimin. Semua diyakini sebagai penguasa kafir. Yang muslim cuma satu, yaitu pimpinan gerakan Daulah Islamiyah IS. Kalau dulu masih Abu Bakar Al-Baghdadi, enggak tahu kalau sekarang. Nampaknya kok masih ada. Barakallah. Ini asal muasal dari pemahaman mereka. Setelah itu berkembang, mereka mengkafirkan siapa saja yang tergabung pada penguasa-penguasa tadi. Mengkafirkan siapa saja yang tidak bergabung dengan mereka. Ini dinyatakan oleh banyak ulama-ulama kita, ulama yang dari Mesir, ulama kita yang dari Saudi, ulama kita yang dari mana-mana, menyatakan itu ternyata pemahaman yang ada pada mereka. Pemahaman takfir, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan yang terlibat dengan penguasa, akhirnya mengkafirkan yang bukan dari kelompok mereka. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, dikarenakan mereka meyakini kafirnya penguasa-penguasa tadi dan yang bersama dengan mereka, maka solusi yang mereka tawarkan, solusi yang mereka wujudkan, enggak ada lagi yang lain, adalah membasmi orang-orang kafir. Membasmi orang-orang kafir, mereka kasih label jihad. Karena yang dihadapi orang kafir itu namanya berjihad. Maka mereka pun menumpahkan darah, darah muslimin yang diyakini kafir. Mereka menyerang negara-negara muslimin yang diyakini penguasanya kafir. Maka muncullah seperti yang kita saksikan sekarang ini kaum muslimin rahimakumullah, peperangan demi peperangan yang mereka lakukan, pembantaian-pembantaian yang mereka lakukan, itu bukan diyakini sebagai amalan dosa oleh mereka, tidak. Itu diyakini oleh mereka sebagai amal ibadah yang paling afdal, dengan pahala yang paling besar, dikarenakan orang yang dibantai itu kafir, sementara dia sedang membunuh orang kafir. Besar pahalanya. Sehingga tidak heran kalau kita saksikan di beberapa tayangan-tayangan YouTube dan yang semisalnya, ketika mereka hendak melakukan yang namanya eksekusi, itu ada pembacaan sesuatu, pernyataan-pernyataan yang dibacakan oleh tim eksekutor untuk menyatakan mereka adalah orang kafir. Selesai langsung dibantai di tempat dengan cara-cara yang sadis, langsung dijejer sekian banyak orang dalam sebuah ruangan, langsung tembak dor sampai habis. Pembantaian di pinggir sungai, dibantai, lempar sungai, tembak, lempar sungai, tembak, lempar sungai. Allahul musta'an. Itu semua latar belakangnya adalah takfir. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya seseorang muslim yang memiliki fitrah yang sehat, memiliki agama yang cukup, sudah bisa menilai bahwasanya tindakan mereka tindakan yang sesat, tindakan mereka tindakan yang kejam, bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Namun terkadang sebagian mereka terkecoh dengan penampilan zahirnya. Yang menjadi salah kaprah adalah kemudian memandang penampilan zahir, dari situ langsung menilai dengan serampangan siapa saja yang memiliki penampilan yang sama, dianggap sadis, dianggap kejam, sama kayak ISIS dan punya pemahaman yang sama. Ini yang berbahaya. Bolanya menjadi liar, ditendang kesana, ditendang kemari oleh pihak-pihak yang liar juga, akhirnya fitnahnya semakin menyebar, bukan kemudian fitnah ISIS atau fitnah IS atau daulah Islamiyah, tapi fitnahnya adalah saling tuding ISIS, saling tuding ISIS. Itu yang sangat berbahaya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, gerakan ISIS yang semacam ini itu bukanlah kali pertama terjadi di dalam sejarah Islam. Gerakan ini sudah jauh-jauh sebelumnya ada. Bahkan cikal bakalnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Korban pertama yang korban pertama pemahaman mereka, pelecehan mereka, Rasul sendiri. Darah pertama yang tertumpah oleh tangan-tangan mereka, sahabatnya Rasul sendiri. Di zaman dahulu kala, di masa-masa sahabat tabi'in dan setelahnya, gerakan ini lebih dikenal dengan sebutan gerakan Khawarij. Gerakan orang-orang yang memberontak penguasa, gerakan orang-orang yang mengkafirkan penguasa, gerakan orang-orang yang menumpahkan darah muslimin dengan tanpa hak. Disebutkan dalam sebuah hadis. Saya sekarang berbicara sejarah di zamannya Rasul, cikal bakalnya gerakan-gerakan mereka ini. Disebutkan di dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, dalam kitab Zakah, tentang penyebutan sifat-sifat Khawarij datang dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang meriwayatkannya. Suatu kali ketika Rasulullah SAW sedang membagikan harta perang Hunain, disebutkan dalam lafaz yang lain, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mengirimkan emas lantakan dari Yaman, dibagi oleh Rasulullah SAW untuk beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam ketika itu. Malah disebutkan dalam beberapa periwayatan yang lain, satu tokoh Quraisy itu dikasih 100 ekor unta. Unta loh Pak, bukan kambing. Kambing yang paling mahal harganya 3,5 juta, dikalikan 100 sama dengan 350 juta. Ini onta. Onta sekarang harganya mungkin mencapai 20 sampai 25 juta. Dikalikan 100, 2,5 M. Rasul memberikan kepada satu orang tokoh per satu orang 100 ekor onta. Tujuannya untuk taklif, melembutkan hati mereka, dikarenakan mereka sebagai tokoh-tokoh masyarakat sentral, diharapkan para pengikutnya akan bisa masuk Islam. Ketika Rasul sedang membagikan harta perang Hunain ini, tiba-tiba datang seseorang laki-laki. Tolong perhatikan baik-baik sifatnya, supaya kita jangan terkecoh dengan penampilan zahirnya, dengan casingnya. Tiba-tiba muncul seseorang laki-laki, digambarkan sifatnya oleh para sahabat yang hadir ketika itu. Seseorang laki-laki kathiful lihyah, jenggotnya tebal. Jenggotnya lebat. Barakallahu fiik. Digambarkan lagi nati'ul jabin, dahinya itu nonong ke depan. Digambarkan lagi tulang di bagian pelipisnya juga menonjol. Digambarkan lagi ketika itu sarungnya terangkat ke atas, artinya setengah betis, tidak terjulur ke bawah. Digambarkan lagi makhluk ras, gundul kepalanya. Katanya para ulama, itu sebuah pemandangan seseorang yang betul-betul tidak ada padanya guratan-guratan duniawi. Hah? dikarenakan mereka ini dikatakan oleh Rasul nanti SAW adalah sosok ahli ibadah, mengalahkan ibadahnya para sahabat, sehingga nonongnya dahi, kemudian nonjolnya tulang pelipis dan segala macamnya, itu dikarenakan kesungguh-sungguhan dalam beribadah, dalam sholat, dalam puasa, dalam baca Quran, dalam qiyamul lail, sehingga kelihatan ceking, tidak nampak padanya guratan-guratan duniawi. Datang kepada Rasulullah SAW langsung menghujat Rasul dengan tanpa adab, dengan tanpa sopan dia mengatakan, ya Muhammad, ihdil fa innaka la ta'dil. Rasul dipanggil Muhammad, itu kira-kira orang baik atau orang yang enggak baik ini, Pak? Jelas tidak baik. Kalau menyebut nama Rasul harus dengan penyebutan penghormatan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyebut langsung dengan namanya. Itu adab. Ini langsung datang tiba-tiba menghujat, mengatakan dengan tanpa adab, hey Muhammad, adil, kamu tidak adil. Ini pembagian yang tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Rasul dibilang tidak adil, Rasul dihujat, Nabi, apalagi presiden, apalagi orang biasa, Rasul saja dihujat. Rasul pun marah. Dia mengatakan, man ya'til illam akun a'til. Celaka kamu, siapa yang bisa adil kalau aku dikatakan tidak bisa adil. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sudah tidak tahan. Beliau menghunuskan pedangnya sambil menyatakan, ya Rasulullah, da'ni adribunuku hadal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku panggil leher munafik ini. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang lain yang dikenal sebagai panglima perang, yang jago perang, Sayyid min Suyufillah, menghunuskan pedangnya juga, meminta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, biarkan aku punya leher satu ini. Dicegah oleh Rasulullah SAW, pertimbangannya beliau mengatakan, saya khawatir orang-orang nanti mengira saya membunuh sahabatku, padahal dia bukan sahabat, dia munafik. Pertimbangan maslahat dan mudharat. Orang tadi pergi. Ketika orang itu pergi, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya sambil menunjuk orang tadi. Beliau mengatakan, saya khruju min bi'di hadza qaumun tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Akan keluar dari sulbinya orang ini suatu kaum, kalian wahai para sahabat meremehkan salatnya kalian dibanding salatnya mereka, meremehkan puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak sampai tenggorokannya, dan mereka keluar dari Islam ini sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Itu ucapannya Rasul alaihi salatu wasalam. Kaum muslimin rahimakumullah, kita perhatikan di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak terlena dengan jenggotnya yang lebat. Tidak terlena dengan penampilan dia yang kelihatan ceking, yang nampak padanya kesungguh-sungguhan dalam ibadah. Rasul tidak terlena dengan itu semua. Justru belum menggambarkan mereka ini adalah orang-orang militan secara bahirnya, orang yang ahli ibadah secara bahirnya, ahli sholat, bahkan mengalahkan sholatnya sahabat, ahli puasa, mengalahkan puasanya sahabat, ahli baca Quran, tetapi tidak sampai tenggorokannya, tidak paham apa isi kandungannya. Dan Rasulullah SAW memperingatkan kita atas telinganya. dikasih selingan sama dia. Biarkannya lewat dulu. Allah hari. Dalam hadis tadi, kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu wasallam memperingatkan kita tentang keadaan mereka. Rasul mengatakan mereka-mereka ini keluar dari Islam seperti keluarnya panah dari buruannya. Saking cepatnya itu buruan mengenai itu panah mengenai buruannya, tidak tembus, apa tidak diam, tapi tembus sampai malah keluar lagi. Rasul mengingkari mereka dengan pengingkaran yang amat-amat sangat. Jangan pandang zahir, jangan pandang casing, jangan pandang pakaian, jangan pandang jenggot, jangan pandang yang lain, tapi pandanglah pemahaman mereka. Mereka ini ciri-ciri pertamanya adalah orang yang suka menghujat pemerintah, menghujat penguasa, mencela penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, mengumbar aib penguasa. Dan nanti pada sejarah mereka memberontak penguasa. Disebutkan dalam riwayat yang lain tentang satu orang tadi, cikal bakalnya Khawarij ini, disebutkan dalam kitab Syariah karya Al-Ajuri rahimahullah, disebutkan bahwasanya sahabat yang mulia Abu Bakar wa Umar wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam menyampaikan kepada beliau tentang seseorang. Sebagian sahabat sudah kagum dengan orang tadi. Ya Rasulullah, ada fulan begini, begini, begini. Kata Rasulullah, saya tidak kenal. Ya Rasulullah, sifatnya begini, begini, begini, begini. Saya tidak kenal, kata Rasulullah. Ketika sedang berbincang seperti itu, tiba-tiba orang yang dimaksud, orang yang dimaksud datang. Dia mengatakan, itu ya Rasulullah orangnya. Ketika datang, Rasulullah SAW bertanya kepada dia, sebelum kamu kesini, sebelum kamu datang ke tempat kita ini, apakah kamu punya perasaan kamu adalah orang yang paling afdal dari semua yang hadir ini? Tahu soalnya? Sebelum kamu datang ke sini, apakah kamu punya perasaan dalam jiwa kamu, kamu sebagai orang yang paling afdal, yang paling mulia daripada yang hadir sekarang ini? Dia mengatakan, iya. Luar biasa. Padahal yang hadir siapa? Rasul, Abu Bakar, Umar, Ali dan sahabat yang lain. Dia merasa paling afdal, lebih afdal dari semua yang hadir. Dari semua yang hadir. Maka orang tadi kemudian minta izin untuk sholat ke masjid. Kata Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Abu Bakar, kum faqtulhu. Wahai Abu Bakar Siddiq, bangun, bunuh dia. Ini Rasul dapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla terkait dengan satu orang ini. Ini orang yang sangat jahat, sangat keji, meyakini lebih afdal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar wa Ali dan yang bersama dengan beliau. Rasul mengatakan, ya Abu Bakar, bangun, bunuh dia. Datang Abu Bakar Siddiq. Ketika sampai di masjid, didapati sedang sholat. Kata satu Abu Bakar Siddiq, dia lagi sholat. Kaum muslimin dilarang membunuh orang yang sedang sholat. Kalau saya balik lagi minta keterangan Rasul lebih lanjut, akan lebih baik lagi. Tidak dibunuh. Balik. Ya Rasulullah, dia sedang sholat. Kita dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Kata Rasul, bukan kamu orangnya. Qum ya Umar, faqtulhu. Sahabat Umar, bangun, bunuh dia. Datang ke masjid, ternyata sedang sujud. Itu orang sedang sujud dalam sholatnya. Kata sahabat Umar, lagi sujud. Kita dilarang untuk membunuh orang yang sedang sujud dalam sholatnya. Kalau seandainya saya kembali kepada Rasulullah SAW meminta kembali keterangan kepada beliau, akan lebih baik lagi. Dan sudah didahului oleh orang sebelum saya, sahabat Abu Bakar Siddiq tidak membunuh dia. balik kepada Rasul. Ya Rasulullah, dia sedang sujud. Kita dilarang untuk membunuh orang yang sedang sujud dalam sholatnya. Bukan kamu orangnya. Kum ya Ali. Ya Allah ya Ali, bangun. Bunuh dia. Kalau kamu mendapati dia, kamu akan bunuh dia. Sahabat Ali yang tampil. Begitu sampai di masjid, orangnya sudah pergi. Dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah pergi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya orang tadi terbunuh, maka tidak akan ada dua orang di kalangan umatku yang berselisih. Kalau seandainya dia dibunuh, tidak akan ada lagi dua orang di kalangan umatku yang berselisih. Qadar Allah wa ma syaa fa'al, tidak terbunuh orang itu. Allah Maha Hikmah. Perhatikan di sini. Rasul tidak terlena dengan sholatnya dia. Ya kan? Sholat dia. Suruh bunuh. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam meminta para sahabat yang membunuh orang semacam ini? Dikarenakan fitnahnya sangat dahsyat. Fitnahnya sangat dahsyat. Akan saya bawakan lagi beberapa riwayat yang lain. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dengan rinci, dengan detail mereka-mereka ini. Disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini sebab riwayatnya bisa dibaca dalam Sahih Muslim, dalam kitab Zakat. Bab khusus tentang masalah khawarij. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan tentang satu orang tadi dan para pengikutnya nanti. Ciri-cirinya di antaranya, kata Rasulullah alaihi wasallam, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka nanti akan membunuh, akan membantai kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir. Beliau mengatakan lagi tentang mereka, sufahaul ahlam, hudatsaul asnan. Sufahaul ahlam adalah orang-orang yang dangkal pemikirannya, yang dangkal pemahamannya. Ya, ini orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang tentang agamanya. Disebutkan di antaranya tadi pemahaman takfir. Mereka mengkafirkan siapa saja yang bukan golongan mereka. Mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslim. Bahkan mengkafirkan kaum muslimin. Dangkal pemahamannya, menyimpang. Contoh yang lain katanya para ulama kita, bisa dilihat dalam syarah al-imam an-Nawawi rahimahullah, salah seorang imam besar dari kalangan Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, menerangkan hadis di atas. Di antara yang disebutkan oleh para ulama ialah orang-orang khawarij ini, mereka membaca ayat Al-Quran yang bercerita tentang orang kafir tetapi diterapkan untuk kaum muslimin. Ayatnya tentang orang kafir, penerapannya untuk kaum muslimin. Dikarenakan mereka meyakini muslimin itu kafir. Dangkal apanya. Hudatsaul asnan, mereka itu masih muda-muda. Maknanya bukan terkait dengan masalah usia. Di tengah-tengah mereka juga ada yang sudah tua-tua. Maknanya adalah gerakan mereka ini dari mulai zaman dulu pertama sampai sekarang ini, tidak ada satu orang pun dari kalangan ulama-ulama kita kaum muslimin, tidak ada dari kalangan ulama-ulama besar kaum muslimin yang bersama dengan mereka. Tidak terbimbing oleh ulama-nya, tidak terbimbing oleh umaroknya. Di zaman sahabat, silakan lagi. Di zaman sahabat dulu kaum muslimin rahimakumullah, di zaman para sahabat dulu ketika mereka muncul, tidak ada satu orang sahabat Rasul pun yang gabung dengan mereka. Di zaman tabi'in, tidak ada satu ulama tabi'in pun yang gabung dengan mereka. Terus di sepanjang sejarah, sepanjang zaman, sepanjang masa, tidak ada ulama-ulama Islam, ulama-ulama kaum muslimin yang bergabung dengan mereka. Sehingga dikatakan sebagai hudatsaul asnan. Anaknya itu masih muda-muda belia, anak baru kemarin, bukan ulama-ulama terkemuka di kalangan kaum muslim. sampai sekarang ini gerakan di Sisil tidak ada ulama-ulama Islam mancanegara yang sepakat dengan mereka. Hampir semuanya mengecam tindakan mereka. Hudatsaul asnam. Barakallahu fikum. Itu sifat-sifatnya yang disebutkan sama Rasul. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam beberapa periwayatan yang lain mensikapi mereka, menyatakan tentang mereka, menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang sangat pedas. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad dengan isnad yang hasan dari sahabat yang mulia Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, ada beberapa sifat yang lain yang disebutkan Rasul tentang mereka. Rasul alaihi salatu wassalam, mohon maaf kalau bahasanya agak keras, ini ucapannya Rasul. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebut mereka, menjuluki mereka, menggelari mereka dengan sebutan kilabu jahannam. Dalam lafaz yang lain, kilabu nar, kilabu nar, kilabu nar. Mohon maaf bang, kata-kata kilabun, jamaknya kalbun, itu artinya anjing. Rasul menjuluki mereka dengan anjing-anjing jahannam. Anjing-anjing jahannam. Anjing-anjing jahannam. Rasul yang mengatakan sangat keras. Sesuatu yang enggak mungkin atau jarang dan ada yang melafalkannya di kalangan para ulama atau para dai atau para ustaz atau para mubalig. Bahasa yang sangat keras di kalangan kejamnya mereka. Sebagian ulama ada yang menjelaskan bukan perkara yang mustahil Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti menghukum mereka masuk dalam neraka dalam bentuk anjing. Allah merubah wujud mereka yang tadi manusia dirubah menjadi anjing dan dimasukkan dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Penghinaan yang luar biasa. Sebagaimana bukan perkara yang mustahil ketika di zaman dahulu kala Allah merubah Bani Israel menjadi babi dan monyet. Bukan perkara yang mustahil. Sangat keras. Rasul mengatakan lagi tentang mereka, lain adraktuhum la aqtulannahum qatlahat. Kalau aku mendapati mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana pembantaian dan pembunuhan kaum 'Ad pada masa lalu. Itu azabnya Rasul. Beliau mengatakan lagi tentang mereka, syarru qatla tahta dimis sama. Mereka ini adalah sejelek-jelek bangkai, sejelek-jelek yang terburuk di bawah kolong langit. Wahyu kata man kata lu, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh Khawarij tadi. Ini semuanya disebutkan dalam sabdanya Rasul dalam Sahih Muslim itu paling banyak, dan buku-buku ulama yang lain yang terkemuka menjelaskan dengan rinci dengan detail tentang mereka ini. Penggambaran-penggambaran semacam ini kaum muslimin rahimakumullah sangat keras, sangat lugas dari Rasulullah SAW dikarenakan fitnah mereka yang sangat kejam. Sangat kejam. Gerakan mereka yang cukup besar baru muncul pada akhir-akhir kekhilafahan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. Mereka mengadakan gerakan pemberontakan penguasa ketika itu dengan isu nepotisme pada masa itu, menebarkan isu di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu hanya memikirkan kerabatnya saja, mengangkat semua famili-familinya sebagai pejabat-pejabat daerah. Isu nepotisme kata sebagian mereka, sampai pada tingkat mereka mendemo istana negara. Dulu ada istananya, rumahnya sahabat Utsman. Mereka mendemo bahkan sampai pada tingkat membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Khalifah Utsman, orang yang paling mulia ketiga setelah Abu Bakar Siddiq, Umar Utsman, menantunya Rasul alaihi salatu wassalam dua kali, dua putrinya dilihatkan pada Utsman bin Affan, dibunuh sama mereka. Itu pemberontakan pertama. Pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, mereka memiliki kekuatan yang cukup besar. Mereka pada masa itu punya mabes, markas besar di sebuah tempat yang namanya Harura di wilayah Irak sekarang ini, sehingga mereka dikenal dengan gerakan Haruriyah. Sekarang ISIS, dulu Haruriyah, nisbah kepada tempat namanya Harura. Jumlah mereka ribuan, bahkan puluhan ribu. Sempat dialog dengan penguasa Ali bin Abi Thalib, dialog dengan ulama-ulama sahabat, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sempat rujuk dari mereka 2000 sekian orang. Selebihnya ngotot. Ketika itu korban pertama yang mereka tumpahkan darahnya adalah sahabat Rasul yang mulia Abdullah ibnu Khattab ibnu Arq radhiyallahu anhu. Ketika dia dengan istrinya lagi hamil tua, rombongan mereka datang. Di situ ada Abdullah bin Khattab dan istrinya sahabat Rasul. Ada satu lagi orang musyrik. Yang musyrikin disuruh lewat, enggak dicegat sama mereka, lewat. Sementara sahabat Rasul dicegat. Kamu namanya siapa? Beliau mengatakan, nama saya Abdullah ibnu Khattab ibnu Arq. Mereka tahu dia sahabat, bapaknya juga sahabat. Coba sampaikan kepada kami hadis Rasul yang kamu dengarkan dari ayah kamu, kata Khawarij. Maka beliau Abdullah bin Khattab menyampaikan sebuah hadis dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau menyelesaikan menyampaikan satu hadis, tiba-tiba dari belakang sudah ditusuk oleh mereka. Darah bersimbah, darah mengalir. Yang mereka jadikan korban kali pertama Abdullah bin Khattab disembelih sama mereka. Tidak sampai situ, istrinya yang lagi hamil dibantai sama mereka, perutnya dirobek sama mereka, dikeluarkan bayinya dan dibantai istrinya. Tidak sampai situ, langsung menuju ke rumahnya beliau, orang seisi rumahnya dibantai sama mereka. Khawarij. Korban pertama bukan rakyat Irak atau Syria, korban pertama adalah para sahabatnya Rasulullah SAW. Maka sahabat Ali pun langsung teringat dengan sabdanya Rasul tentang mereka, yaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin, membiarkan orang-orang musyrik. Contoh langsung di depan mata, yang musyrik lewat, sahabat Rasul dicegat di pantai. Mereka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib selaku penguasa ketika itu mengumumkan perang untuk menahan dan meredam fitnah mereka. Mereka diajak dialog, tidak mau. Diminta untuk menyerahkan pembunuh sahabat Abdullah bin Khattab, mereka malah menantang, pembunuhnya kami semua. Maka mereka pun bersiap untuk perang melawan penguasa. Tentu untuk pemberontakan langsung pada pihak penguasa. Tentu merupakan ciri khasnya kaum Khawarij tadi. Kalau di zamannya Rasul melecehkan, menghujat. Di zaman sahabat perang melawan penguasa. Peperangannya dikenal dengan peperangan Nahrawan pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Perang tak terelakkan. Siapa yang mereka hadapi? Bukan semata-mata penguasa. Yang dihadapi oleh orang-orang Khawarij adalah para sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam dan orang-orang zaman setelahnya dari kalangan para tabi'in, muslimin yang terbaik. Bukan menghadapi muslimin sekarang ini, yang dihadapi para sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam, para tabi'in, orang-orang yang sangat mulia. Perang terjadi. Disebutkan dalam sebagian periwayatan, salah seorang dari mereka berhadapan dengan satu orang sahabatnya Rasul, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Ketika perang, dia dengan tegas menyatakan, nanti kita akan tahu siapa dari kita berdua yang termasuk ahlun nar. Ngomongnya kepada siapa ini? Kepada sahabatnya Rasul. Kok pede dia ahlu jannah, sahabat ahlun nar itu. Kan kebalik. Luar biasa. Sampai akhirnya Allah beri kemudahan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, membasmi mereka, memerangi mereka, mereka pun tumpas di tangan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu terulang lagi pada masa yang setelahnya, terus sampai sekarang ini. Dan terus nanti sampai yaumul qiyamah. Anna Rasulullah SAW menyatakan, memberitakan dalam hadisnya yang hasan. Rasul mengatakan, yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawisu taratihim kullama tala qarnan quti'a. Kullama qala qarnan quti'a. Berulang-ulang sampai sekian puluh kali. Hatta yakhruja fi a'rabihim ad-dajjal. Akan muncul suatu pergerakan, suatu kaum. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokannya, Khawarij. Setiap kali muncul tanduk mereka akan dipatahkan. Lebih dari 10 kali Rasul berulang-ulang kata-kata itu. Setiap kali muncul tanduk mereka dipatahkan. Hingga nanti pada akhirnya akan keluar Dajjal di tengah-tengah mereka. Tahu Dajjal? Nanti di akhir zaman. Tanda kiamat besar, Dajjal al-A'war, yang aku sebagai Tuhan. Nanti di akhir zaman kita akan keluar bersama dengan orang-orang Khawarij ini tadi. Hadis ini menjelaskan kaum muslimin rahimakumullah bahwasanya fitnah Khawarij tidak hanya pada zamannya Rasul, tapi akan terus bermunculan satu demi satu sampai akhir zaman nanti. Dan terakhirnya nanti mereka akan bersama-sama dengan Dajjal. Perhatikan baik-baik. Rasul mengatakan setiap kali ada tanduk mereka keluar akan dipatahkan. Itu menunjukkan barakallahu fikum mereka pasang surut. Kadang mereka terbenam, kadang mereka punya power, kekuatan, terbenam lagi, terus begitu, naik turun. Tetapi dengan sabda Rasul ini, mereka itu adalah sekte yang paling eksis dan terus ada sampai yaumul qiyamah. Tidak bakal tertumpas habis bis akar-akarnya. Tidak bakal bisa. Karena dia akan muncul di akhirnya nanti, di akhir zaman nanti, bersama dengan Dajjal. Tahukah Anda apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu? Mereka pada masa itu dengan terang-terangan menyatakan bahwasanya orang-orang yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib itu kafir. Mereka terang-terangan menyatakan orang-orang yang bersama dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah di wilayah Syam juga kafir. Dengan alasan mereka berhukum dengan selain hukum Quran. Ketika itu sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan rapat perundingan untuk mendamaikan muslimin yang sedang kacau ketika itu. Adanya perang saudara. Rapat, musyawarah, kumpul dari pihaknya Ali bin Abi Thalib, dari pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, tokoh-tokoh para sahabat kumpul untuk menyelesaikan permasalahan. Orang-orang Khawarij menilainya ini adalah tindakan kufur dikarenakan berhukum dengan hukum manusia bukan hukum Allah Azza wa Jal. Mereka melakukan yang namanya demonstrasi, anggap ini mushaf. Mereka melaksanakan yang namanya demonstrasi, mendemo sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersama dengan beliau, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan bersama dengan beliau, sambil mengangkat mushaf menyatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, kata mereka. Enggak ada hukum, mereka hukum Allah. Dan mereka mengkafirkan semua yang ada. Zaman dahulu kala. Sekarang ini persis. Mereka semua yang memiliki pemahaman yang sama dengan kaum Khawarij, apapun namanya. Entah dikatakan jamaah takfir, entah dikatakan jamaah hijrah, dikatakan jamaatul jihad, dikatakan ISIS, dan segala macamnya, semuanya sama. Mereka meyakini kafirnya penguasa dengan satu alasan yang klasik, dikarenakan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Jangankan para kelas itu, untuk orang Indonesia Raya ini, negara Indonesia ini sudah tidak dianggap apa-apa sama mereka. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib saja tidak dianggap, dikatakan kafir, apalagi Indonesia Raya. Mereka dengan yakin, dengan siyakin-yakinnya pemerintah Indonesia itu kafir. mereka mengkafirkan pemerintah Indonesia dikarenakan berhukum dengan hukum selain Allah. Itu klasik. Wah, dan terus bermunculan dalam sejarah mereka muncul kekuatan patah lagi, kekuatan patah lagi. Ada satu kalimat yang cukup bagus disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau termasuk ulama mazhab Syafi'iyah, tinggalnya di wilayah Hisyam, Damaskus beliau ini. Dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, ini kitab yang bicara tentang sejarah, ketika beliau menyebutkan tentang sejarah kaum Khawarij, beliau memberikan sebuah prediksi apa yang bakal dilakukan oleh sekte Khawarij dengan berbagai macam ling-lingnya ketika punya power. Beliau mengatakan dalam lafadznya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Idh law qawaw la afsadul arda kullaha Iraqan wa Syama wa lam yatruku tiflan wala tiflah wala rajulan wala imra'ah لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم atau لا يصلحهم إلا القتل جملة." Kata Ibnu Katsir rahimahullah, sebab mereka ini kalau memiliki kekuatan, sungguh-sungguh mereka akan membuat kerusakan di semua permukaan bumi, membuat kerusakan di Irak, di Syam. Mereka tidak akan membiarkan bayi kecil laki ataupun bayi kecil perempuan, tidak akan membiarkan laki-laki ataupun wanita, semua akan dibantai. Sebab kata beliau, seluruh umat manusia ini dalam pandangan orang-orang Khawarij sudah rusak dengan sebuah kerusakan yang tidak mungkin diperbaiki kecuali dengan cara dibunuh secara massal. Itu beliau. Beliau orang Damaskus pada masa itu. Bicara langsung terkait dengan kondisi wilayah sana, Syria dan sekitarnya. Dan terjadi. Sebelumnya juga terjadi. Sekarang juga terjadi. Seperti yang disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Dan demikian Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri mereka. Yaktuluna ahlul Islam wa yajauna ahlul awthan. Mereka membantai kaum muslim. Ini semuanya keterangan-keterangan cukup panjang kaum muslimin rahimakumullah, ringkasnya. Gerakan Islamic State atau Daulah Islamiyah yang sebelumnya dengan nama ISIS atau ISIL, ini adalah kepanjangan sekte Khawarij. Satu link dengan sekte Khawarij yang sekarang sedang memiliki power, kekuatan. Pemahamannya sama. Mereka mengkafirkan penguasa muslimin. Kalau dulu mengkafirkan sahabat yang sebagai penguasa ketika itu, sekarang mengkafirkan semua penguasa kaum muslimin dengan slogan yang sama, argumentasi klasik, mengkafirkan penguasa muslimin dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Caranya juga sama, zaman dahulu kala mengkafirkan para sahabat, dan cara mereka adalah perang melawan sahabat. Tapi Allah gagalkan acara mereka dan memenangkan para sahabat. Sekarang juga demikian. Dengan hujah yang sama, pemahaman yang sama, solusi mereka juga sama. Perang melawan semua kaum muslimin. Perang melawan semua penguasa-penguasa kaum muslimin. Awalnya Irak, Syria merasa punya power, kekuatan, pembantaian sana, pembantaian sini, bunuh sana, bunuh sini, rusak sini, merasa punya angin, luas berluas sama mereka, menguasai dunia. Allahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Itulah mereka. Barakallahu fikum. Itulah pemahaman mereka. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa faedah penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan gerakan-gerakan ISIS misalnya. Yang pertama, mereka itu dikenal sebagai orang-orang militan secara zahir dalam beragama, bukan orang abangan, bukan orang abangan, bukan orang yang nggak ngerti apa-apa awam tiba-tiba jadi mereka. Enggak. Ini orang-orang militan, ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Quran. Kalah tuh para sahabat. Hah? Mereka tampilannya tampilan sunnah sesuai dengan pakaian-pakaian sunnahnya Rasul. Mereka berjenggot lebat sunnahnya Rasul. Mereka menggunakan pakaian yang di atas mata kaki sunnahnya Rasul. Ini yang banyak menipu umat. Barakallahu fiik. Tetapi satu perkara penting yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk memandang zahir dan memandang casing. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan kita akan bahaya mereka dari pemahamannya. Mereka satu, orang yang merasa paling benar di muka bumi, bahkan merasa lebih afdal daripada Rasul dan para sahabatnya, merasa yang paling baik tindakannya, padahal paling merugi tindakannya. Mereka ini pemahamannya sama, mengkafirkan penguasa muslimin, mengkafirkan kaum muslimin yang bersama dengan mereka dengan satu alasan, tidak berhukum dengan hukum Allah. Berikutnya, mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membantai kaum muslimin sipil terutama. Walaupun sebagian orang kafir kena mereka, tapi sedikit, lebih banyak dari kalangan orang-orang muslimin. Yang berikutnya, ciri-ciri mereka yang paling mudah untuk dikenali adalah mereka ini adalah orang-orang atau gerakan-gerakan anti pemerintah, suka mencela pemerintah, merendahkan pemerintah, menjatuhkan pemerintah, menghujat pemerintah, bahkan kudeta pemerintah, memberontak pemerintah, bahkan mengkafirkan pemerintah. Itu ciri khas yang tidak akan bisa luput dari mereka sepanjang masa. Dulu, zamannya Rasul, para sahabat, sekarang, dan nanti sampai yaumul qiyamah. Itu ciri khas mereka tidak bisa dihilangkan, walaupun casingnya beda-beda, namanya beda-beda, ada sedikit modifikasi, sedikit variasi, intinya sama. Itu ciri-cirinya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, ketika ada sebuah fenomena, lihatlah dengan kacamata Islam. Islam itu agama yang indah. Misi Rasul alaihi salatu wassalam adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi melainkan sebagai rahmat untuk segenap alam raya. Islam itu mengajarkan keindahan, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kelembutan. Segala tindakan-tindakan yang bertentangan dengan rahmat itu merupakan tindakan yang bukan dari Islam. Kekejian-kekejian mereka, pembantaian yang ada pada mereka, kekejaman yang ada pada mereka, bukan dari Islam sedikit pun. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Yang kedua, Islam itu adalah agama yang mengajarkan, menganjurkan, memerintahkan kepada segenap warga negara muslimin, masyarakat kaum muslimin, untuk mendengar dan mentaati penguasa mereka yang muslim, walaupun zalim, walaupun kejam, walaupun ini, walaupun itu, selama dia tidak kafir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya, dan kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri itu para umara. Allah langsung yang memerintahkan kita mentaati penguasa-penguasa minkum, dari kalian muslimin, walaupun dia zalim. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasul menyatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ath-tha'a fi ma hadda wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ath-tha'a. Rasul mengatakan demikian dalam Bukhari Muslim. Wajib atas setiap muslim mendengar, mentaati penguasanya pada perkara yang dia suka atau dia benci, selama tidak diperintahkan kemaksiatan. Kata Rasul, bila diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak mendengar dan mentaati perintah maksiat tadi saja. Allah dan Rasulnya yang mengajari kita kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang taat, warga negara yang manut, tuh menurut kepada penguasanya dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang mubah, kemaslahatan bersama, bukan dalam perkara maksiat. Islam mengecam tindakan pemberontakan penguasa. Islam mengecam tindakan kudeta. Bahkan Islam mengecam tindakan mencela penguasa, merendahkan penguasa, menghujat penguasa, membebaskan air penguasa. Dikecam dalam Islam. Tindakan-tindakan khawarij. Islam memiliki solusi, sabar menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa, mendoakan kebaikan-kebaikan, taufik hidayah untuk penguasanya, dan menasihati, menegur penguasanya dengan cara diam-diam untuk menjaga harkat dan martabat mereka di depan rakyatnya. Ditegur, dinasihati, diam-diam dikasih masukan-masukan, teguran-teguran, bimbingan-bimbingan empat mata, kamu dengan dia. Diterima, alhamdulillah. Mereka terima, sudah selesai tanggung jawab Anda memberikan masukan-masukan. Islam melarang dengan keras membicarakan aib penguasa di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar-mimbar salat Id. Islam mengecam dengan keras menghujat penguasa, memberikan aib penguasa dalam orasi-orasi demonstrasi. Itu semua akan memunculkan madarat yang lebih besar. Dan ingat, itu merupakan cikal bakal pemahaman khawarij. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ini secara global kaum muslimin rahimakumullah, hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, maka ditujukan terutama kepada pihak aparatur negara, kepolisian, TNI dan semisalnya. Tayyib, kita memohon kepada pihak-pihak terkait, ketika ada fenomena-fenomena yang semacam ini, betul-betul mengkajinya dengan kacamata Islam, dengan bimbingan Islam, tidak dengan gasing secara batil. Terkait dengan masalah ISIS, khawarij dan semisalnya, perhatikan baik-baik pemahaman mereka. Yang menggunakan jubah itu banyak, yang menggunakan jenggot itu banyak, yang menggunakan sarung itu banyak. Hampir semua kaum muslimin yang memahami dan mengerti sunnah Rasul menggunakannya. Yang membedakan antara itu semua adalah pemahaman dan pemikirannya. Barakallahu fikum. Dan sangat mudah untuk mengenali mereka. Ketika perbincangan-perbincangannya sudah mulai menjurus kepada pelecehan penguasa, mulai menjurus kepada membeberkan aib-aib penguasa, menjatuhkan kehormatan para penguasa, hati-hati, di cikal bakal. Ketika dia mulai masuk menjurus kepada mengkafirkan penguasa, itu dia yang namanya ISIS, itu dia yang namanya khawarij. Ketika dia mulai mengajak, memberikan provokasi-provokasi kepada masyarakat untuk mengkafirkan penguasanya, untuk benci pada penguasanya, bahkan terang-terang mengatakan kafir penguasa tadi, itu ciri-ciri khawarij. Ketika mulai sudah memulai menyinggung terkait dengan masalah hukum-hukum Allah tadi, mengkafirkan penguasa dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah azza wajalla, itu ciri-ciri khawarij. Harapkanlah itu. Itu yang harus diperhatikan baik-baik kaum muslimin rahimakumullahu taala. Maka kalian dinasakumullah dengan kita selalu kembali kepada bimbingan Islam, bimbingan syariah, bimbingan Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Kita bisa menilai segala sesuatunya itu dengan ilmu. Yang salah katakan salah walaupun casingnya napa bagus. Yang menyimpang katakan menyimpang walaupun zahirnya napa baik. Barakallahu fikum. tapi yang benar katakan benar, walaupun tidak sama dengan Anda. Yang sesuai dengan sunnah katakan sesuai dengan sunnah, walaupun tidak sesuai dengan kita. Barakallahu fikum. Ini sedikit mungkin sebagai pembukaan untuk sesi yang pertama ini, dikarenakan saya perhatikan sudah jam 11 lewat 10 14-annya. Nah, ini sesi yang pertama secara global kita sampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan untuk kita, masyarakat kita, dan pemerintahan kita dalam menghadapi fenomena ISIS. Dan secara pribadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintah kita, penguasa kita yang begitu cepat merespon gerakan-gerakan ISIS di tanah air, dan begitu cepat meredamnya, begitu cepat membuat kesimpulan dan keputusan yang tepat untuk menolak gerakan-gerakan semacam itu, dan berusaha dengan keras memberikan hukuman yang sekeras-kerasnya kepada pihak-pihak yang terlibat dengan gerakan-gerakan semacam ini. Itu merupakan tindakan yang sangat bagus dari pihak penguasa. Bahkan dalam bimbingan Islam, kaum muslimin rahimakumullah, kalau seandainya, mudah-mudahan tidak terjadi, kalau seandainya di Indonesia ini muncul gerakan-gerakan mereka, ternyata punya kekuatan, ternyata punya power, ternyata kemudian mulai berani melawan pemerintah, berani melawan penguasa, maka pihak pemerintah jangan ragu-ragu, jangan mundur. Dalam Islam, kaum muslimin rahimakumullah, diupayakan upaya pendekatan persuasif. Ketika mereka diadakan pendekatan-pendekatan semacam itu, mau kembali, mau rujuk, alhamdulillah. Tetapi ketika tidak mungkin diselesaikan dengan cara-cara persuasif, mereka justru memunculkan tindakan-tindakan arogan, menumpahkan darah sebagai muslimin. Maka penguasa jangan ragu-ragu, menumpas mereka adalah kewajiban pemerintah. Menumpas gerakan mereka adalah kewajiban penguasa. Memberangus mereka itu adalah amalan besar yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, kalau aku menjumpai mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana pembunuhan kaum 'Ad. Ketika mereka berani menyerang penguasa, penguasa jangan ragu-ragu untuk membalas. Ketika ada kontak senjata dengan mereka, perang dengan mereka, yakinilah pemerintah di pihak yang hak, mereka di pihak yang batil sebagai kaum memberontak. Yakinilah yang terburuk dari mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Yang terburuk dari pihak pemerintah, orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa khairu qatla man qataluh, kata Rasul. Sebaik-baik yang terbunuh adalah yang mereka bunuh. Ini tugas pemerintah. Tidak mungkin rakyat yang melakukannya akan memunculkan dan menimbulkan keributan yang lebih luas lagi. Hal-hal yang semacam ini kembalinya kepada penguasa kita kaum muslimin. Dan jangan ragu-ragu ketika muncul gerakan-gerakan semacam ini, tidak mungkin ditangani dengan cara-cara yang baik, justru semakin meluas fitnahnya, semakin membahayakan, dan terpaksa harus dengan cara ditumpas-tumpas. Itu adalah bimbingan Islam, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan itu merupakan pahala yang sangat besar. Menumpas mereka itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meyakini mereka sebagaimana orang Nasrani atau Yahudi, tapi meyakini mereka sebagai kaum pemberontak, penguasa yang diizinkan dalam Islam untuk memberangus mereka dengan senjata, bila tidak mungkin dengan cara-cara persuasif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, dan taufiknya kepada pemerintah kita, sehingga bisa menangani kasus-kasus semacam ini dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik, seperti yang sudah mereka upayakan selama ini. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan pencerahan ilmu kepada kaum muslimin, sehingga mewaspadai berbagai macam gerakan-gerakan yang ada di tengah-tengah mereka, terutama gerakan ISIS ini tadi. Mudah-mudahan apa yang semakin bermanfaat. Bila kurang ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.